pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sederalun. Berita siang edisi hari ini Selasa 20 Februari 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Mahasiswa sebut anggota DPR hanya sibuk dengan polemik perbaikan gizi. Diistimewakan, siswa dengan prestasi, bebas tes tulis masuk SMA Modal Bangsa. Ekses ledakan Gunung Sinabung, polisi bagikan masker pada masyarakat di Loksmawe. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, sejumlah mahasiswa Unsyah mendesak DPRA dan eksekutif untuk segera mensahkan RAPBA 2018 dengan total Rp14,7 triliun rupiah yang saat ini nasibnya masih terkatung-katung. Desakan tersebut disampaikan dalam orasi di depan gedung DPRA hari ini. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Mahasiswa mempertanyakan kenapa RAPBA tidak kunjung diselesaikan. Mereka menilai selama ini anggota DPRA hanya sibuk dengan polemik perbaikan gizi. Masyarakat selama ini selalu dibuat kecewa dengan keterlambatan pengesahan RAPBA 2018. Seharusnya anggaran tersebut sudah disahkan tanggal 31 Desember 2017. Sederalun, Sekolah Menengah Atas Negeri Modal Bangsa atau MOSA Aceh kembali membuka penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2018-2019. Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada 22 Februari sampai dengan 6 Maret 2018 pada hari kerja di sekolah tersebut di Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, kilometer 12,5 Blang Bintang, Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekolah favorit binaan pemerintah Aceh ini memberikan hak istimewa yaitu bebas tes tulis kepada calon peserta didik tertentu. Diungkapkan Kepala SMA Negeri Modal Bangsa, Dr. Anwar Amin MED, ada tiga golongan yang bisa loncat ke tes tahap kedua, psikotes, kesehatan, dan wawancara. Golongan pertama yakni juara 1, 2, dan 3 Olimpiade Sains SMP tingkat nasional bidang matematika, fisika, dan biologi. Kedua, golongan yang bebas tes tulis masuk modal bangsa yaitu juara 1, 2, dan 3 Olimpiade Sains SMP tingkat provinsi, bidang matematika, fisika, dan biologi. Terakhir, modal bangsa juga membebaskan tes tahap pertama kepada juara 1, 2, dan 3 Olimpiade Matematika, Fisika, Biologi, dan Bahasa Inggris pada Flash Lumenescan 2018 di SMA Negeri Modal Bangsa Aceh. Kesempatan itu juga berlaku kepada juara 1 Tilawah Putra dan Putri, juara 1 Storytelling, dan juara 1 Cerdas Cermat di kompetisi siswa terbesar se-Aceh tersebut. Sederalun, tim Sabara Polres Loksmawe hari ini membagikan masker kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dikarenakan abu vulkanik dari ledakan Gunung Sinabung Sumatera Utara sampai ke Loksmawe. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Untuk diketahui, abu vulkanik mulai menerjang kota Loksmawe pada Senin malam. Namun pada pagi hari, abu vulkanik mulai berkurang di Loksmawe. Namun begitu, sebagian masyarakat masih tetap menggunakan masker untuk menjaga kesehatan pernafasan mereka. Kasat Sabara AKP Fazli menyebutkan pembagian masker ini dilakukan saat pihaknya melakukan patroli rutin. Ini bentuk kepedulian terhadap masyarakat agar bisa menjaga kesehatan pernafasannya dengan kondisi debu vulkanik Sinabung sampai ke Loksmawe. Sederalun, Husaini bin Syamsuddin, warga Gampung Blang Tumulih, Biren yang berprofesi sebagai nelayan mengaku sebagai anggota polisi sejak 2017 lalu. Ia berhasil menipu korban Fatmawati binti Umar warga Gampung Meling Beracan dengan iming-iming janji dapat mengurus menjadi pegawai negeri sipil. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Petualangan Husaini bin Syamsuddin itu berakhir saat aparat tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Merdu Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB membekuk pelaku. Husaini ditangkap persisnya di ruas jalan Kampung Kuta Tring, Berajan atas pengaduan korban terhadap kasus penipuan. Korban Fatmawati selama ini telah ditipu oleh pelaku Husaini Syamsuddin sebesar Rp93 juta sejak November 2017 lalu dengan meminta uang secara bertahap untuk mengurus menjadi PNS seperti disebutkan Kapolsek Merdu AKP Aditya Kusuma. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedarol Tifosi yang tergabung dalam Laskar Anek Nanggro atau DELEN, PDM menuding Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Aceh dan Asosiasi Kabupaten atau ASKAP PSSI PDM buta terhadap hukum. Hal ini menyusul dukungan upaya hukum terhadap tiga pemain pasca insiden serangan pemukulan terhadap wasit saat laga tim Aceh United versus PSAP pada pertandingan beberapa bulan lalu. Dari Sigli, Idris Ismail melaporkan. Bahkan ketiga pemain dijatuhkan hukuman 2 tahun tidak boleh bertanding. Akibat kasus ini masuk ke pengadilan membuat ketiga pemain PSAP Fajar Munandar, Nur Mahdi, dan Kausar terancam hukuman 2 tahun penjara. Wakil Ketua DELAN, Muklis Bensema mengatakan dukungan agar kasus ini dibawa ke ranah hukum oleh ASPROV PSSI Aceh dan ASKAP PSSI PD merupakan tindakan tidak fair dan buta hukum. Persoalan ini muncul karena kedua pengurus baik ASPROV dan ASKAP PSSI telah buta terhadap aturan organisasi. Sedaralun, pembangunan 4 proyek strategis nasional di Aceh dinilai masih mengalami kendala. Dalam editorialnya hari ini, Serambi Indonesia memantau ada 4 PSN yang belum menunjukkan perkembangan, yaitu proyek kawasan ekonomi khusus Arun, Tol Aceh, Pabrik Semen Laweng, hingga proyek Waduk Kerto. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Namun, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, Nurul Bahri, menyebutkan dari 4 proyek nasional itu, hanya Waduk Kerto di Aceh Utara yang mengalami masalah. Sedangkan 3 lainnya saat ini dalam proses pembangunan. Hal itu disampaikan Nurul Bahri dalam talkshow Cakrawala Serambi FM hari ini. Talkshow yang membedah salam harian Serambi Indonesia itu mengangkat tema pembebasan lahan masih menjadi kendala serius PSN di Aceh yang menghadirkan Waret Pel Serambi Indonesia Nasir Nurdin dan dipandu oleh host Veya Artega. Nurul Bahri menyebutkan bahwa masalah dalam pembangunan Waduk Kerto karena pemerintah sempat menjanjikan ada lahan yang akan dibebaskan. Namun janji itu bertolak belakang dengan perencanaan proyek karena dalam perencanaan lahannya yang dijanjikan itu tidak masuk dalam proses pergantian lahan. Sedangkan pembangunan jalan tol sudah mengalami kemajuan bahwa saat ini sedang proses pengukuran tanah oleh BPN. Sedangkan Kek Arun juga tidak mengalami kendala apapun, hanya menunggu proses pengerjaan. Terakhir, terkait pabrik semen Laweng juga tidak ada kendala jika dilihat dari pandangan BPN Aceh. Sedaralun, sebuah kecelakaan proyek konstruksi diduga karena ambruknya tiang pancang proyek tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu menelan korban 7 pekerja luka-luka. Kompas.com melansir. Lagi-lagi PT Waskita Karya Persero Tbk yang menjadi kontraktor proyek ini. Padahal sebelumnya kasus ambruknya tembok underpass atau terowongan Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 5 Februari 2018 sore hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya luka-luka masih hangat diingatan. Kepala Divisi 3 Waskita Karya Dono Parwoto menjelaskan kecelakaan kerja di lokasi kejadian pada Selasa 20 Februari 2018 dini hari tadi bukan berupa ambruknya tiang panjang, namun backcasting pier head atau cetakan untuk pengecoran beton pier head. Dono menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat dan pihak berwajib terkait untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dari Waskita juga tengah melangsungkan investigasi sembari menghimpun informasi serta data yang hasilnya diharapkan akan keluar dalam bentuk laporan maksimal 1 kali 24 jam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 20 Februari 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.